Sara Korintus tipu pulu rua. Pagalayat panguruat ketsat tak koba tak nuagai kam nia sasaraina. Nuagai kam kateteret cipuarat sabulungan pelik kam tai pa atuet mui ai tiktingan kam kabuluat citayagai manibo. Kalulut nenek kupaagai kakam tak anai kasih pa sinopsop ketsat teka manua masikua teleyet le Yesus. Samba tak anai kasih pak si oi masih mendengake Yesus nyate Tuhan. Ke tak kalulut kecat si punenan. Maigi ngamata panguruat tapoi sara le kecat. Samba maigi ngamata pasi kelat tapoi sara le Tuhan. Samba maigi ngamata galayet kiseyet tapoi teka manua sara le si pasi gagalayake sangambirinia kabakat sangamberi siri manua. Tapoi kasenen siri manua ipanguruat nake panolakat kecat buktungan sangamberi. Aipoi kasih sara ipanguruat nake kecat madibo kasikut paatuat kasabagi kecat nendaleuet masih kau panguruat muagai manibo. Kasih sara kecat nendaleuet masih panguruat nake tonembaga samba kasabagi ikau panguruat masih aliake siri manua. Kasabagi gege masih barake kiseyet. Kasabagai pasi poilianan, kasabagai panguruat masih pabagai seneng amata kecat, kasabagai ikau panguruat manibu kanganga kiseyet, samba kasabagai ikau panguruat masih keluake nganga kiseyet. Tapoi sangamberi nia nek-nek kecat sisara nenda leuet masih gagalayake nia, iparube nia kasenen siri manua, siripot teubagan nia. Aipoi kelek tubuh sarale samba maigila daunia, tapoi sangamberi lado, kenanen maigi, bailu sara tubule, kiseda leu te Kristus. Aipoi kabagat sara kecat leu, sita sangamberita, turau bailu sara tubu, elek tai jahudi, elek bangsa bagai, elek pagugulet, elek tak pagugulet, samba sangamberita tupalo sibara kasara kecat. Aipoi tubu leu tak sara la dunia, tapoi maigi. Ke ikua baik rere, kalulut tak kabei aku, tak tu adeake aku rubeyat tubuh. Tak kalulut nenek, tai bai liunangannya rubeyat tubuh. Samba ke ikua baik talinga, kalulut tak mata aku, tak rubeyat tubuh aku. Tak kalulut nenek, tai bai liunangan talinga rubeyat tubuh. Ke sangalio tubuh baik mata, kai pangale pasyarep. Ke sangamberi baik talinga, kai pangale pasiping, tapoi ai pagalak ngantai kamanua sangamberi lado kakuduada senenda katubu siripot teo bagania. Kasangamberi nia baik sangalado, kai pangan le tubu. Bulat nia maigi lado, tapoi tubu sara le. Oto tak memoi ikua mata kakabei, tak anai kau ku ekeu. Ele utek masih kua karere, tak anai kau ku ekeu. Bailok nia lado tubu adia kenen sita paluluat nia le bulat abeu kautania. Samba lado tubu adia kenen tak bulat suruket kauta suruk nia simakope. Samba lado tubu ta simagulai lainge tapasi keli simakope. Tapoi lado tubu ta simalainge geti tak leuk makope tupasi keli. Ai pagalak ngantai kamanua tubu ta kelek kise. Bule lado tubu sitai malacat tusuru simakope. Bui ibara pasarat kabagat tubu, tapoi sangamberi lado pasopo pasasambadda. Ia te lulunia ke masyorik sara lado, sangamberi lado le masyorik. Ke tusuru sara lado, sangamberi lado le muangka baga. Kam sangamberi muite tubut Kristus, samba sene mui lado nia. Samba kabagat pa amian, airio akean piga pa taika manua. Si boiki tai apostel, si karua tai nabi, si katelu tai guru. Ia geti sia si silo panguruat masigalai kiseyet, masialiake, masirom, masipaneni, samba manibo kabagat sene ngamata nganga kiseyet. Sangam berida pa apostel, elek nabi, elek guru. Sangam berida pa masisilo panguruat masigalai kiseyet, elek masialiake, elek manibo kabagat nganga kiseyet, elek masikoloake nganga kiseyet. Oto besiake kam masisilo panguruat bulat sabeu. Tapoi kusau-sau pelek kakam enungan bulat Simaeru.